السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ. أهلا. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا ولا تموتوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي نفس واحد وخلق منها وبث منهم كثيرا فقام الله كان حقيقه رقيبا الذين امنوا وقولوا سديدا يصلح لكم ويكسب لكم قول حقق الحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. أيها الناس فرد بما عشتم في أنتم bimbingan syarikat ini ada dikirakan oleh Rasulullah saya diajakkan oleh Rasulullah dan merupakan da'wah kebiasaan salah Rasulullah rahim umumullah di dalam hati maka sangat dapat sebagai macam ini penyimpangan-penyimpangan penyimpangan fitnah-fitnah ialah ziarah sebulan menziarai Pak Nak menziarai para para masyarakat ini merupakan salah satu cap untuk tertib memperkokoh keimanan, memperkokoh prinsip, memperkokoh keyakinan, memperkokoh sikap kita dalam beragama. Disebutkan di sejarahnya para Nabi Musa alaihissalam mendatangi Nabi Khadir alaihi salatu wassalam dan di sana diceritakan seperti Al-Kahfi dan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dapatkan sekian banyak faedah, sekian banyak ilmu dari pertemuan beliau kepada Khadir alaihi salatu wassalam. Begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dia menyebutkan dalam salah satu riwayat hadisnya menyebutkan adanya dari kalangan hamba Allah Taala profil-profil sosok-sosok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mifahan lil khairi mifahan lil syar sebagai pihak yang membuka pintu kebaikan dan yang menutup pintu untuk kejelekan. Inna min ibadillahi unatan mafatihatul khairi maghaliqal syarri. Sesungguhnya di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada beberapa unat, beberapa orang, beberapa sosok yang dikatakan sebagai mafatih khair, orang membuka kebaikan, mahalir bisyarah, yang menutup kejelekan-kejelekan. Mereka itu ialah para ulama as-salihin, para ulama sunnah in, yang tokoh dalam sunnahnya, tokoh dalam perintahnya, tokoh dalam manhajnya, para ulama yang ingin jadi rujukan umat dalam berbagai macam problematika mereka. Dalam riwayat ini, di samping berita adanya sosok seperti itu, di sisi yang lain juga ada pesan dari Rasulullah berkenaan kepada umatnya supaya mereka tatkala mengalami kondisi banyak fitnah, banyak pangan, kerusakan-kerusakan pada masa mereka, banyak kerusakan-kerusakan pada masyarakat mereka, mengalami penurunan iman, takwa, semangat orang dalam beragama. Riwayat ini menjelaskan kepada kita untuk mendatangi sosok tersebut, menziarahi profil sosok tersebut untuk mendapatkan faedah besar, yaitu terbuka pintu kebaikan bagi kita dan tertutupnya pintu-pintu kebaikan bagi kita. Jika ini merupakan Rasulullah Ta'ala disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan belum menghikayatkan tentang keadaan pribadi. Belum mengatakan kunna idza stadda binal khawfu wa sa'at binal fun wa daqat binal ardu fi maqabat ataina syekhul Islam rahimahullah. Kami dahulu beliau, kawan-kawan beliau, ketika sudah sangat merasakan takut, ketakutan dari musuh, ketakutan dari berbagai macam kondisi yang ada, mulai merasakan prasangka-prasangka buruk, tidak banyak suruhan, mulai merasakan sempitnya bumi ini pada dia luas, kondisi yang mencekam, yang tegang, kami menemui Syekhul Islam yang ini kepada Allah. Dia mengatakan bama huwa ita'an ra'ayinahu wa sami'ana kalamah. Mata-mata kami melihat beliau dan mendengarkan ucapan beliau dan beliau, ternyata kata beliau rasa takut telah menjadi rasa aman, tenang, rasa sempit berubah menjadi tepang, rasa kulana menjadi tumpah minyak. Dan demikianlah kata beliau Rasulullah kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan pada hamba-hambanya ini profil dan sosok-sosok tertentu yang Allah berikan kepada mereka di membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejelekan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kemudian juga kemudian dengan ta'awun dari anda semua, akan jazakumullahu khairan katsira wa barakatuhum yang walikum wa ahlikum wa atafati aidikum dan juga teman-teman yang lain yang ketahun. Alhamdulillah itu kemudahan untuk kita berangkat umrah sekaligus sejarah ke para masyayikh. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan bagi kita berjumpa dengan sejumlah masyayikh dan mendapatkan banyak fawaid ilmiah, terutama terkait dengan masyarakat yang bersangkutan dengan masalah-masalah. Alhamdulillah kita sampai di Kota Yaman hari Kamis di jam 12 kurang seperempat. Waktu yang tertahan di sana kurang lebih 2 jam seperempat. Baru bisa keluar dari bandara Sana'a jam 2 pagi lebih. Dari bandara Sana'a ada dari Ketari, adik saya sendiri yang paham. Alhamdulillah selamat sekarang di bawah ke hotel di Sana'a. Sira di sana sampai menjelang Jumatan. Pada Jumat sekitar jam 2 siang kita berangkat dari Sana'a di Jumat itu pakai bis. Dari Sana'a menuju ke Aden langsung. Melewati Pabar, melewati Damar, melewati Ib, melewati Taib, sampai melewati Aden. Sampai di sekitar jam 10 malam. Sangat gelap lah hari Jumat itu. Sambut oleh Konjakan Indonesia menggunakan bis Jemaat. Langsung dibawa ke markas. Sampai di markas seperti di Darul Hadis Yush jam 11. Dan itu kumpul oleh dari Indonesia di ruang tamu. Masya Allah, jumlahnya sangat sekitar 130-an orang. Masya Allah. Antara yang menyambut kita ialah Akhirnya Mukopi Putra Jawa Munir. Alhamdulillah kondisinya agak langsing, tapi terakhir meringah gembira habis kejadiannya kita, apalagi dapat kiriman dari ayahanda, jadi sangat lagi. Dan mungkin kita malam itu keesokan paginya rombongan jalan-jalan pesantren mengitari perumahan-perumahan dan sekitar wilayah Mahat itu. Kemudian setelah itu makan pagi, setelah makan pagi kemudian sekitar jam 9 pagi kita jalsa khusus anak-anak Indonesia pun terlihat berbicara ke Komar Alhamdulillah juga berbicara Patrick juga berbicara khusus Man menyebabkan masalah-masalah memanfaatkan duduk di tempat yang bernama saya untuk secara khusus menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang tidak hanya di tempat kerja tapi juga di Indonesia Raya ini. Kumpul semua orang-orang yang dianggap akil yang berakal di kemudian mengeluarkan masalah-masalah yang akan diangkat di tempat bernama kita mendapatkan jawaban-jawaban. Nah, proses diminta untuk mengucapkan perkataan terkait dirasa harus mengucapkan yang baik dan para mereka tahapan supaya mereka bisa tampak kembali belajar mereka sebagai lebih efektif dan lebih efisien dalam belajar sampai luhur saya istirahat lapar kita berjumpa dengan Abdurrahman bin Merah ini kami Allah Ta'ala wa Rahman kondisinya sehat, berakhir. Kita jalan satu sih. Hanya berkongsian, berkongsian pribadi, berhamdak. Ini dengan dua orang dari Indonesia. Nah, cukup pakaian pembahas yang disampaikan di masing Indonesia Turahman. Nggak sempat direkam. Yang diangkat, itu banyak masalah. Pertanyaan sampaikan tadi kemudian penting yang diangkat itu ialah terkait dengan masalah metode tarbiyah pendidikan. Ya, sampaikan ketika dua terkait dengan masalah fenomena adanya sebagian ikhwan ahlus sunnah wal jamaah yang menggunakan uji madrasah dalam dirasah ini ya. Bagaimana pandangan si ketika itu? Beliau kata fenomena ini hanya pertama di Indonesia. Fenomena seperti ini sudah mulai terlambat di Yaman. Banyak teman-teman di Yaman dan sama-sama di Yaman, terutama yang lulusan Jena Islaminya, yang di Yaman, tentang izin tersebut, pendidikan sama Bapak, sampai ke sana Salafiyah juga, Rekoh Madrasah, Polaan. Ketika itu saya memiliki, dia memberikan nasib panjang lagi kayak itu, saya kira kita, akhirnya kita berkata agama ini kembali kepada masjid, kepada masjid sebagaimana pada panjang salah rahimahullah ta'ala. Sebenarnya kan panjang lebar, sangat panjang disampaikan ketika itu fenomena yang ada, sesuatu yang di luar dugaan kita. Intinya beliau menjelaskan bahwasanya rata-rata tujuan inti daripada madrasah itu ialah untuk terkait dengan masa depan anaknya, terkait dengan masalah kehidupan dunia anaknya, bagaimana nasib ke depan anak yang terkait dengan urusan duniawiyah. Fenomenanya banyak kesana dan kurang perhatian dengan perkara-perkara perkara agama. Nah, secara pribadi belum mereka mendapat kurang sepakat dengan cara seperti itu, sehingga beliau beribadah mereka nasihat kepada Yaman untuk jangan membuka terlebih dahulu masalah ini. Adapun detail masalahnya yang disampaikan oleh Pak Lukman, hal-hal yang ada di masa ketika itu belum menyampaikan, supaya sampaikan kepada para masyarakat Ibar dan akan secara langsung detail masalah. Ya, secara prinsipnya beliau menyampaikan pada masjid apa-apa mulajamah-mulajamah di masjid sekitarnya bagaimana pada faknya para ulama terdahulu kala, yang belum mencontohkan bagaimana tekniknya asyamu bilhati rahimahullah lulusan jami'ah punya ijazah, dia tinggalkan ijazah dan menggunakan talifah masjid mengajarkan kepada umat di masjid-masjid. Alhamdulillah barokah, al-barokah dakwah beliau menangkan kita bersama mendunia, dan itu tidak inginkan kita fokusnya pada ilmu di bukan pada dunia. Kita sebenarnya adalah orang yang mukmin, tawakal kepada Allah, yakin akan berjaya kita, tidak bakal khawatir dengan kita semuanya atau anak kita semuanya, sehingga kita belum menasihatkan untuk kembali kepada kiros ini. Itu perkara penting yang sangat ambil, sangat panjang, namun saya tidak datang. Perkara kedua yang sangat penting diangkat oleh beliau ialah pertanyaan seperti dengan masalah muasasah terkait dengan fatwa akhir Syekh Rabi bin Hadi yang disebarkan oleh mereka, atau ucapan Syekh Rabi bin Hadi yang mengatakan hidiyah itu tersebut dengan alia asar dan seramatan. Katanya kan kepada Syekh, apakah sama antara kata-kata hidiyah dengan kata-kata mu'asasah? Saya sampaikan bagi bentuk mu'asasah di tempat kita, kita hukum sebagai payung hukum, isinya cuma semata-mata ketua, hari sendahara, tentunya tidak ada yang pusat, enggak wilayah, daerah, cabang, ranting, mata-mata itu. Dia tiba-tiba mengajak kepada kita untuk menanya kepada Syekh Rabi bin Hadi dan jangan menggunakan bahasa Jumaiyah, diusahakan menggunakan bahasa Mu'asasah. Dan beliau secara pribadi menyatakan, saya yakin kalau saya menerangkan Mu'asasah dengan Mu'asasah dengan mati antum, saya yakin Syekh akan mengatakan boleh. Saya mengatakan itu. Dan nampaknya beliau punya niatan lain dengan kata-kata terakhir itu. Ini dua hal penting diangkat ketika itu, dan dua hal ini nanti akan diangkat terus kepada permasalahan yang baik. Karena ini yang sangat-sangat penting ketika itu. Ada pun masalah yang lain juga terkait dengan masalah ahkam, terkait di antara yang dibahas itu masalah buaya, insah, salah buaya. Apakah termasuk hewan laut atau hewan? Asy-Syaikh Abdul Rahman secara pribadi, beliau berpendapat bahwasanya buaya itu hewan haram, lebih dominan sebagai hewan haram. Dikarenakan dia walaupun dia pernah di air, tapi dia harus bernafas di udara. Ya, harap untuk bernafas longgar di udara, bukan bernafas dalam air. Sehingga beliau tiba-tiba masih tawakuf dan kecondongannya ke hewan darat. Ini mungkin yang terpenting yang saya sampaikan terkait dengan saya kembali dengan Syekh Abdul Rahman Al-Azim. Kemudian Pak Abdul Mahrib biasa terdepan diminta untuk memberikan faedah ceramah di depan pelabah itu. Aden, Omar juga berbicara, Ibadi pun juga terpaksa berbicara. Kemudian dari Sabtu malam jam 11 kita bertolak dari Aden menuju ke Jamal. naik bis juga. Sampai di Zamar subuh persis subuh berjumpa dengan Hasyim Man bin Abdillah Salimi. Orang Salimi. Kebetulan juga di situ ada Ahmad bin Thabit Al-Usra'i yang menulis kitab Fathul Usra'i. Atau yang menulis kitab Qurratul Bahiyah Syarah Mutammimah Ala Jurumiyah. Itu pertama itu banyak dikasih tausiah sama Syekh Utsman dan Syekh Al-Sabit tentang pentingnya ziarah, pentingnya berhubungan dengan para ulama, pentingnya terus konsultasi dengan para ulama, minta nasihat kepada ulama, tausiah kepada para ulama, kemudian terus menerus belajar ilmu talabul ilmi sampai akhir nasihat secara umum yang berkesan dekat terekam itu terekam. Nah, ini kedua yang berat kita jumpai, lebihnya kita berjumpa dengan beberapa ikhwan dari sana. Caranya kita berjumpa dengan Ustaz Kamal. Saya salamnya dulu beliau. Naam, ini saya tanya, ya, pulangnya kapan? Kisahnya juga tersenyum saja. Nah, yang ikhwan saya itu juga tersenyum saja beliau lebih kayak. Nah, lama kita sampai jam 8 pagi saja, langsung ke Makfar. Sudah di sana diganti oleh Syekhul Imam. Kita masuk ke ruang tamu, di situ temui oleh Abdul Hasan Ali Ahmad Ar-Razihi Al-Fatihi yang menjalankan terkait dengan konsep dakwah dan segala macam. Tak lama kemudian ke Makfar jumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Imam. Kumpul semua para tamu sekaligus para tolabah dari maaf jumlah tolabah dari depannya yang juga itu serta sama imam tata amat ini sama Syekhul Imam itu mereka nasihat misalnya pasuk mana biasa nasihat takwa kemudian taufik bisa beramal menjari sama taufik bisa kembali merok serta amal sore dan segala macamnya. Kemudian saya jawab biasa antara faedah penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Islam terkait dengan masalah penamaan sebuah pendidikan penamaan setelah kita menyebutkan kata-kata markis min markis sunnah itu mengatakan ikhwan jangan katakan markis yang masyru' yang syar'i mengatakan durul hadis darul hadis itu yang kan ada para ulama una wa salafuna salih aman sebuah lembar kan hati nama jarul hati kenapa kalau mahat gimana labas kalau mahat gaib boleh jadi kita menggunakan kata-kata mahat kata mahat kata sun gaib lah tapi yang lebih akal kita menggunakan jarul hati ma'bar jarul hati jarul hati sebaik jarul hati ius di akhir dari itu data-data di malam dengan para tamu Al-Bayyinah saya resmikan nama itu karena produk saya tak kasih nama Darul Hadis Al-Bayyinah sekarang penambahan Pan Darul Hadis nama aslinya masih ada di belakangnya Darul Hadis Al-Bayyinah itu dari beliau saya bagi makan kata-kata Darul Hadis nama lembaga yang dihi oleh Ahli Sunnah Belum. Juga di antara pertanyaan tentang ketika itu juga terkait dengan pembahasan tersebut. Lalu juga sama. Maksudnya kita harus kembali kepada masyarakat, kepada masyarakat. Dirasa ilmiah, dirasa agama harus kembali kepada masjid. Bagaimana salah satu nasarah? Kita ikat kaum muslim dengan masjid. Di masjid, salah pahala. Dalam ketika sampai terkait dengan pihak-pihak yang untuk mendidikan agaris atau sama putra dia menyatakan beberapa alat-alat mereka dan termasuk akal kata beliau secara maaf ini tidak ada halangan mengatakan kemudian disampaikan oleh kita terkait dengan sama negatif ada pada agaris yang ada dia mengatakan kalau mengakses seperti itu dengan hati-hati dia ya, supaya dia membersihkan semua masalahnya dari perkara-perkara yang melanggar syariat apa? Sama menang berapa tahun terus pertanyaan saya sih mengeluarkan jawabannya kita tes gitu yang tetap mengalami lunapa. Nah, jadi dengan kita harus diperhatikan kembali pada hukum asal, kembali pada hukum asal, ihram belajar itu harus di masjid kembali. Kemudian di masjid itu maknanya dengan halakoh. Di yang mula sama ada masjid lebih ahli masjid. Gunakan sistem batas secara umumnya masyarakat cara yang barakallah itu yang disampaikan dari Syekhul Imam terkait dengan perbiak tersinggung ketika itu pembahasan masalah dari dasmi ketika itu karena tentunya mungkin kan sangat banyak ikhwah dan tidak lama sih Pak saya sampai ketemu dengan Syekhul Imam dan tanggal 10 kalau masalah sebentar aja. Kemudian setelah itu kumpul para ikhwah-ikhwah yang di Makkah, lalu Syekh Luqman bin Abdul berita kepada mereka, terutama terkait dengan fitnah isi ukhra dan fitnah sururi dan fitnah fenomena baru sebagian ya, sekarang kan mulai keser prinsipnya atau mulai tamyi atau mulai loyo dan sebagian yang mulai menyebutkan sebelah di pamitan cukup panjang yang para Al-Fatihah dengan faktor tiga itu sampai dan sedikit kita langsung menuju ke Son'a hari Ahad itu ya langsung menuju ke Son'a sampai Son'a kita pada siang istirahat kita sampai jam 10 malam kita di hotel Son'a bersiap untuk menuju ke bandara. Kita berangkat dari bandara Son'a itu jam 2 malam Senin dini hari jam 2 malam 2 pagi alhamdulillah lancar ada masalah sampai di Jeddah kita sukuan di Jeddah setelah kita menggunakan pakaian ihram dari pesawat dari ihlal di atas pesawat di atas kalam-lam sampai di Jeddah subuh di Jeddah sampai kita berhasil keluar dari situ, kita ambil semua paspor yang ada, langsung ke Mekah. Kita langsung ke Mekah dulu. Hotelnya di wilayah Nisfalah. Wilayah Nisfalah itu kalau umur pertama anak sama tamu Islam dulu kan di hotel Biafa Mubarak, ya di jalan Ibrahim Al Khalil. Nah, kalau kita mau menuju haram itu kan ada jalan tembus mutar gitu. Kalau kita langsung belakangnya Hilton, kalau mau terbelok kanan itu mutar, jalan lagi turun ke bawah. Jadi kita mutar ke arah kanan, turun ke bawah sedikit. Namanya Misfalah. Jadi tempat saya sekarang dan dulu di Warkop berangkat, punya nanti pertemuan dua jalan tadi. Pasti di belakang Hilton bawah atau di Hilton Hotel. Dia ya, nggak terlalu jauh lah. Nah, kata-kata. Alhamdulillah di sana sarapan-sarapan pagi dalam kondisi cuaca bisa yang panas 40 sekian derajat Celcius. Dalam keadaan umrohnya kita itu pas sekitar jam 9:30 pagi keluar dari hotel. Jam 10 pagi sesat ke umroh. Panas-panasnya udara sangat menyengat luar biasa dan berkeringat lagi. Sangat hitam gitu sebenarnya. Saya lancar di panas suhu yang panas sehingga jarang harus sedikit sekali orang yang tawaf. Ya, kita tawaf dengan start diameter Ka'bah itu yang kita kitari nggak tahu lama. Lancar alhamdulillah. Kemudian langsung sa'i dan segala macam selesai semuanya. Kudulnya, halak-halaknya, tahal-taharunya, tentang zuhur, langsung ke zuhur di Masjidil Haram, setelah itu baru kita pulang. Alhamdulillah, itu hari Senin, hari Senin tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Hari Selasa, ingat saya itu tidak ada acara apa-apa. Baru ada acara apa? Hari Senin, saya itu ada acara apa? Kemudian hari Rabu sore. Kita ke rumahnya Syekh Muhammad bin Umar Tasmun. Nah, yang di sana cuma dapat man of art dari Pak Hamzah dan Ivan yang ngamar kita. Alhamdulillah lancar ketemu dengan Bapak. Di tempat ini kita mendapat saya yang sangat penting terkait dengan masalah kita sebenarnya. Katanya akan langsung bersyukur bazimul terkait dengan takut tadi. Harus Allah. Sampai kan bahwa syukur tadi terkait dengan masalah. Ini memiliki dua fatwa. Fatwa yang pertama beberapa tahun sebelumnya fatwa terkait dengan masalah syukur atau muasasa yang didirikan di India dan sunnah itu membolehkan. Kemudian fatwa terakhir yang kemarin sudah mengatakan iya tasyabbuh bil kufar alim dan asal dan semacam. Nah, sampai kan kepada saya tersebut, bagaimana terkait dengan masalah ini? Bagaimana dengan antum? Masya Allah, Syekh Muhammad bin Umar Bazumul ternyata mendapatkan penjelasan fatwa pertama itu dari Syekh Rafi sendiri dan mendapatkan perincian dari Syekh Rafi sendiri. Maka belum menjawab, mentafsir. Ini muhim menciptakan ya Allah. Belum mengatakan terkait dengan masalah jenis atau mu'asasa di tafsir. Ada rincian. Dia mengatakan fatwa syekh pertama yang memboleh tidak bertentangan dengan fatwa syekh terakhir yang melarang. Sebab ada tafsir. Dia mengatakan kalau mu'asasah yayasan atau jidia atau sebuah mu'asasah atau jidia yang menginduk kepada pemerintah apalagi dengan perintah dari pemerintah, perintah dari ya, pemerintah kita menginduk ke mereka semua, maka ini yang dan menurutnya pada umumnya tidak ada dari tahzubat hizbiyah padanya tidak ada pada namanya asabiyah dan sebagainya karena menginduk kepada pemerintah dan ini yang dimaksudnya adalah syukurnya pada fatwa pertama yang membolehkan menjadi fatwa terkait dengan ini dan beliau berpati dari sebut syukurnya berpati yang menyampaikan masalah kalau terkait dengan rapat sudia atau saat yang terkait dengan hukuma, menuju kepada hukuma, mengikuti hukuma dan semisalnya kepada masalah selama dari berbagai macam hizbiyah, asofiyah. Dan yang kedua, yang didirikan oleh akhlak individu tokoh. Masalah sebenarnya didirikan oleh akhlak individu seseorang. Yang seperti ini kata beliau intinya jatuh pada hizbiyat itu pada asabiyat dan ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi bin Haji itu dia yang dilarang itu jawaban rinci dari Syekh Tagbul Alhamdulillah Ta'ala. Nah ini kaitan terpenting pandang di masjid itu walaupun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain disampaikan oleh Ustaz yang terekam ketika Alhamdulillah terekam dengan baik itu sekali ahkam yang terekam oleh Pak Ustaz tapi yang terpenting ya masalah Fatwa Syekh Rafi. Nah, Alhamdulillah kemudian maghribnya kita sholat di kecil di kita termasuk Syekh Rafi dan Pak dalam maghrib kita jalsah kita termasuk Syekh Rafi banyak ikhwan dan kita yang belum saya ikut semuanya yang dari India yang dari Belanda juga dari Amerika juga ada yang dari Jazair juga ada full ketika ini beliau gak memberikan pekerjaan yang ngobrol biasa dengan Bapak dalam operan tersebut ada sebagian ikhwah Libi orang Israel Libya yang menarik terkait dengan masalah cuki belum sempurna pertanyaan Puan tadi yang dia menyinggung masalah cuki ya langsung dipotong secara rutin hari nah cuminya al-cumi akul wahis dia nah tak dikiatun illa wafat kalau umir wajah cuminya ya cuminya semuanya gak ada semua dia tidak ada cuki ya pemelaikan pasal uji yang nanti akan jatuh pada kepalanya itu. Tunggu dia menyimpang dulu. Beliau kemudian memberikan contohnya. Yang sangat penting bagi dia. Beliau menyatakan Jumiyah dan Soru Sultan di Mesir. di Sudan, itu ya ini di berbagai macam negeri yang berikan. Tapi memberikan peringatan kepada kita jangan menggunakan atau jangan menjadikan jumpias. Semakin plong kita ketika itu, sebetulnya antara tafsir yang dibawa Nasir Fusubul tadi sore dengan pernyataan aristokrasi dengan contohnya langsung pada Pak Bermarita. Yang dimaksudkan adalah aristokrasi tadi, ini khulafah yang kita ambil. Beliau memberikan tahdir keras pakai dengan jumpia yang dikatakan tasawuf di Yahudi dan Nasok. Itu ialah jumpia yang ma'ruf yang sama ini kita tahu dan kita tahu. Jumiyah ya Tura, Kuwait, Jumiyatul Haramai, Jumiyatul Fir, Jumiyatul Fir, Jumiyatul Fir, Kepambakan Yaman, sampai Jumiyatul Iman, Jumiyatul Ihsan, Jumiyatul Taqwa, Jumiyatul Hikmah, Tati, Emarat, Tata Jarul Fir, dan segala macam. Di Indonesia mungkin tidak apa-apa, Midaul Fitrah, dan segala macam. Ini yang dikatakan jumiyah. Jumiyah seperti ini para pelakum yang dikatakan sama Syekh Al-Ibn Hadi yang akan dengan para kawannya Al-Hudra yang pasti akan jatuh. Nah, ini faedah terbesar yang saya anggap di ziarah kita betul-betul terbuka wawasan kita itu membantah yang banyak syukurat yang dilepaskan akhir-akhir terkait dengan masalah yang sehingga dirinci dengan perincian tadi para pelak. Bentar, jangan sekali lagi, tidak lama. Saya ingin keluar. Saya tetap beliau bangkit ke ruangan dihadang oleh Al-Usaha Luqman Ta'am itu. Beliau ada Usaha Luqman itu. Dan minta izin untuk bertemu Usaha di izin. Padahal bisa. Padahal bisa, hanya bisa masuk Usaha Luqman saja. Sementara yang lain pada pulang, para ustadz yang satu mobil dengan Ustaz Luqman terpaksa menunggu di luar rumahnya Syekh sampai jam 12 malam. Terkatung-katung di masuk tidak bisa, persisnya tidak sampai jam 12 malam. Nah, al-muhim pulang sampai jam 1 malam. Luar biasa. Nah, yang ini ya, karena kan Syekh Al-Ibn Hadi memanggil khusus Al-Ustaz Luqman Ta'adu, otomatis yang ditanyakan pun juga secara khusus, tak mungkin disampaikan secara di majlis seperti sekarang. Walaupun Al-Ustaz Luqman Ta'adu menyampaikan apa yang terlalu pada diri. Nah, sehingga tak mungkin kepada yang korumnya khusus ketika itu. Nah, itu pertemuan Syekh Bersumur dan Syekh Bersumur. Saya pribadi Omar pada keesokan hatinya. Sebentar. Saya harus kelapanya. Sebelum Syekh Bersumur surat di hari kelapanya, saya sama-sama Omar sama teman yang kerja di sana Arif Muhid menuju ke Nagasa di sana untuk menjumpai atau harusnya Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Tiyubi. Muhammad bin Ali Adam Al-Tiyubi yang menulis Zakhiratul Qubba secara Sunan Nasa'i Al-Mishkata. Yang dalam waktu ingin coba alhamdulillah ketemu beliau di harus Pak Akhir Gita mata-mata harus ya, sudah tahu orangnya di Al-Tiyubi dari Ethiopia kulit hitam, agak pendek, berkacamata, umurnya sudah tua, kepala lima hampir 60-an tahun, satu suara yang masih lantang, masih yang diajarkan itu ialah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Sarah Ibnu Aqil, luar biasa, sampaikannya kayak air mengalir lah pokoknya, amatan Alfiyah dibaca dengan lancarnya, kemudian syawahid-syawahid baik-baik syiir di penguat-penguat Al-Fiyah yang dibacakan dengan sangat lancar, oh, luar biasa betul nampak keilmuan beliau dalam jangka waktu tidak ada jasa sangat teras semata terakhir yang tahu orangnya saja pulang kita berangkat menuju ke Madinah pada hari Jumat, ba'dal Jumat, jam 3 sore. Sampai di Madinah Jumat malam jam 9 malam. Istirahat keesokan hari Sabtu, assalamualaikum, kita sudah ditunggu oleh Syekh Muhammad Salim untuk bertemu dengan Syekh Ubaidul Jabiri hadisullah taala wa ra'a. Itu sebelum di pagi sampai secara masing-masing menjelang maghrib bertemu sama Muhammad bin Ghalib, dinaikkan mobilnya beliau sudah ganti. Kalau dulu mobilnya Toyota Camry sedan, sekarang diganti Toyota Prado tipe gaya sedan. Tak mampu rasanya masya Allah. Langsung sholat maghrib di masjidnya Jadi pada sholat maghrib langsung ke rumahnya. Sudah ditunggu sebelumnya. Yang datang ke sana hanya saya, Pak Lukman, Pak Omar, saya sendiri juga ditemani oleh Syekh Muhammad bin Ghalib. Masya Allah. Terus kita ketika itu nanti ke yang lain. Nah di situ kita menanyakan secara khusus tentang masalah muasakah. Jadi sebelumnya berkata tertulis tapi diketik bahasa Arab dan di print pertanyaan dalam gambaran tentang muasakah di ya sekaligus pertanyaannya dibacakan oleh Abdurrahman Ta'adul, dijawab oleh Syu'ubatul Jadi direkam dengan aku. Masya Allah, jawabannya Syu'ubatul Jadi dibacakan dengan Abdurrahman Asasah, belum mengatakan dengan Abdurrahman Asasah, warahmatullahi wabarakatuh, boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama dalam muasasah itu mengikuti hukumah, menginduk kepada pemerintah. Syarat yang kedua ialah tidak dibangun al-wala wal-baqa' atasnya. Tidak dibangun al-wala wal-baqa' di atasnya. Al-wala wal-baqa' itu di atas Islam dan Sunnah, bukan di atas masyarakat. Nah, tambahkan lagi, tidak ada hal-hal yang menyimpang dalam proses muasasah atau penggunaan muasasah tadi itu. Itu inti jawaban dari Syekh Ubaidul Jabiri, singkat jawabannya sangat padat sekali, rekam dengan baik di alat perekamnya Ustaz Qomar Suai. Banyak hal yang diangkat yang paling penting dan yang terpenting juga ialah terkait dengan acara daurah kita tahun ini. Acara daurah kita kali ini bahwasanya alhamdulillah Syekh Ubaid al-Jabiri insyaallah akan berangkat ke dia untuk daurah masyayikh tahun ini. Waktu itu ketika kita ke rumahnya Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Ghalib sudah beli tiketnya, sudah dibikin ya, dan berangkat tanggal 1 Syawal. Maka kalau Syekh Ubaid al-Jabiri ditemani Syekh Muhammad bin Ghalib, yang adalah masyayikh yang terkenal, Syekh Khalid al-Fakiri juga di antaranya, Mila Syekh Abdullah Mar'i al-Aqam, Syekh ini yang kita kandangkan insyaAllah. Di tempat itu pula Syekh Ubaid al-Jabiri tentang kitab yang bakal dibahas. Saya sampaikan supaya pelaksanaan siap-siap ini hubungnya. Untuk Syekh Ubaid al-Jabiri, dia akan menyampaikan Aqid Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani. Aqidah Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani. Matam. Kemudian yang kedua, kita Bustam Datul Fiqh, bukan Datul Ahkam, tapi Datul Fiqh. Ya, Al-Imam Al-Qudama Al-Maktifi. Kemudian beliau menanyakan ke Syekh Khalid apa yang mau diajarkan. Syekh Khalid mengatakan, mungkin kalau saya akan menyampaikan Aqidah Al-Isma'il. Salah Aqidah karya Imam Al-Isba'i. Judulnya itu kalau dalam asap Jafadu Ahli Hadis Abu Bakar Al-Isma'il. Kemudian Syekh Ubadah Jafiri mengusulkan untuk Asyikhat Al-Wafiri suruh milik imam mengajarkan kitab Sunnah Al-Muzani yang beliau sangat tekankan seperti yang ini Syekh Sunnah Al-Muzani atau Usul Sunnah Al-Humaydi atau Kitab Imam dalam Sahih Bukhari. Dan saya lebih condong kepada Syekh Sunnah Al-Muzani. Untuk Syekhul Mar'i belum mengusulkan supaya menyampaikan Kitabul Ilm dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, mudah-mudahan lancar, dikasih kesehatan, kesehatan, dan mudah-mudahan juga diberi taufik dan beri kemudahan sampai ke ini, bisa memberikan faedah ilmiah kepada kita semua, baik pada secara umum ataupun pada secara terakhir. Dari pengumuman yang panitia atau umum dimulai tanggal 21 Ahad, kemudian diteruskan masalah daurah Asatidzah di tempat yang biasanya itu insya Allah. Nah, ini di mana Syekh Ubadah Jafiri dan kita selesai. Kita berusaha untuk menghubungi Abdullah Bukhari tadi kan. Minta tolong kepada Syekh Muhammad Ghalib untuk menghubungi Syekh Bukhari tadi. Akhirnya keesokan harinya, hari Ahad dan Isya, kita menghadiri majelisnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Mirhali. Muhammad bin Hadi Al-Mirhali. Ternyata ketika kita di Madinah sudah datang sebelumnya rombongan Al-Ustaz Al-Akmal, Al-Ustaz Wildan dari Gantar Riau. Nampaknya ketika kita duduk di tempatnya Syekh Ubadah Jafiri, mereka ketemu Muhammad bin Hadi. Ditanyakan mana? Katanya Omar Suaidi ada juga di Madinah. Ya Syekh, kata Syekh, mana Omar? Ya kenapa antum bareng-bareng? Waduh, panjang urusan juga hasilnya. Akhirnya beliau obrolannya meminta supaya bisa kumpul rombongan lelapal dan rombongan lelapal. Itu nanti. Yang penting, alhamdulillah pada hari Ahad pada Isya kita dengan Syekh Muhammad bin Hadi dan harusnya beliau, walaupun tidak ada jelas karena kan proses harus langsung dikerubuti oleh orang-orang Belanda, Jazair, orang Libi, orang ini sehingga saya bawa cerita. Alhamdulillah bisa satu majelis dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Mirhali, orangnya beliau tidak tahu tinggi, satu wajah kata singgotnya putih semuanya, kalau umur mungkin sudah 50 ya 50-an tahun kakak, suaranya masih bagus, masih lantang, berkata sama sawo mateng kulitnya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu yang kita dapatkan dari ziarah kita orang perasaan hari Senin sore. Hari Senin sore, nah itu disepakati berjumpa lah untuk mantaguh Al-Syekh Umar Sa'idi hanya berdua dengan Al-Fadhil Akmal Al-Ustaz Wildan berdua, mereka berdua berjumpa, mereka berempat bertemu di depan Ahmad bin Hadi Al-Madkhali. Nah, ini yang menjadi panjang urutannya. Dan untuk sebenarnya ini off record, walaupun sudah disampaikan kepada kita hasil perjumpaan mereka yang cukup seru, menegangkan sebagian pihak, yang lain sampai yang lain tegang, dan nampaknya dari jalsah ini akan ada follow up-nya khusus untuk tiga Al-Kibar gitu ya, para panglima-panglima kita di atas sama, karena kita kan kopral-kopral ini. Nah, itu ini saya sampaikan isinya kepada antum semuanya. Nah, ini yang sekilas yang sangat penting disampaikan kepada semua terkait dengan ziarah kita ke Islam dan ke ziarah kita ke Mekah dan ke Madinah. Lalu para syaikh yang kita salsah khusus kepada beliau, Syekh Rahmat, Dr. Salimi, yang menemani beliau Syekh Abdul Fadhi, Syekh Muhammad bin Zumul, kemudian Syekh Ubud al-Jadiri, boleh hanya menyampaikan salam kepada antum semua ahli sunnah sama di ya. Secara khusus Syekh Ubud al-Jadiri hadratullah ta'ala wa'ah, yang akan tolong sampaikan salam saya kepada semua ikhwan ahli sunnah sama di Indonesia. Jadi saya sampaikan kepada antum semuanya karena kesempatan bicara itu, salam dari semua pemasyarakat tadi kepada semua ahli sunnah di Indonesia, di antaranya yang ada di Banjar Baru, Landasan Ulin. Ini mungkin jelas yang saya sampaikan kepada antum dan berkaitannya oleh kita semuanya. Dari sini para ziarahi para ulama syaikh dan mata ziarah. Ziarah kepada para ulama dan para masyayikh kita alakan. Tidak. Alam. Di samping itu pula masjid baik akan mendapatkan sekian banyak faedah ilmu, akan mengokohkan mengukuhkan prinsip yang tadinya loyo semangat laki, tadinya sumpah sempit dalam dakwah, semangat kembali faedah ilmiah, nasihat-nasihat, taujiat-taujiat, arahan-arahan. Penting ialah bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari berbagai macam syubhat-syubhat tangan yang disampaikan oleh semua pihak ya, terkait dengan dakwah kita dengan kopi Indonesia ini dan banyak sekali faedah yang lainnya ya penting untuk kemudian dilakukan acara ziarah ke masyarakat. Mudah-mudahan ziarah kita kemarin terbuka dan mudah-mudahan semua yang bertawun membantu kita semua untuk rombongannya kemarin baik membantu dengan hartanya, membantu dengan doanya, membantu dengan semua yang ada diberikan ganjaran yang dilipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Jazakumullah khair. Naam. Ada sesuatu? Iya, ini nampaknya alhamdulillah dari wajah-wajahnya tambah semeringan. Pertanyaannya, Ustaz, halo, assalamualaikum. Ambal. Iya. Ini pertanyaan dari Hoa. Kira-kira untuk ke Banjarnya, Ustaz. Kenapa? Iya. Jadwalnya ke Banjar, jangan dilupakan. Insya Allah. Baik. Insyaallah. Insyaallah ya sallallahu alaihi wasallam. September itu kan lokasinya. Insyaallah. Amin amin. Ada lagi yang lain? Oh iya, antum dah salam dari Kopi. Dan satu lagi ikhwan dari Banjarmasin namanya Hasan apa sih salam. Oh Zuhair, ya Zuhair. Dua-duanya ini dua Banjar ini. Insyaallah kita tunggu mereka-mereka. Mudah-mudahan kan. Yakin ada lagi yang mau tanyakan? Terkait ini dan untuk pembangunan masjid insyaallah kita sudah beberapa kali mengadakan musyawarah. Ada dua hal yang mungkin pada malam hari ini kita tanyakan. Adapun yang lainnya mungkin perlu kita jalsa secara bertemu langsung. Yaitu teknis. Bagaimana Pak, ada keinginan untuk segera membangun masjid dalam kondisi apa adanya, sesuai dengan apa kita mampu kita mulai. Sebagian yang lain kita kepingin pembangunan itu bisa lebih lancar dengan harapan ada beberapa harapan dari seperti Ustadz Lukman menyampaikan ada para masyayikh itu terkadang ada muslimin menitipkan melalui beliau untuk masjid. Ini yang pertama pertanyaan. Kalau dari sisi Najat Adam bagaimana? Apakah kita mulai dengan swadaya kita ataukah kita menunggu? Jadi kalau ada muslim yang menitipkan kepada para masyayikh terkait dengan daurah ini barangkali itu. Iya. Saya tanya pasti kepada antum. Antum kita kiram jauh harap minta muslim oleh Tuan Lukman atau di sepukulat. Ya, Pak. Antum sudah mendapatkan al-kafat dari muslim oleh Tuan Lukman atau masih akan sekedar harap dapat rupiah? Iya, yang jelas terakhir ini sebenarnya malam ini anak tadi juga SMS kepada beliau untuk bisa memberikan waktu, tapi beliau masih minta ulur sama pada lain waktu katanya. Nah, beliau menyampaikan kemarin itu ada, tapi sudah lebih terdahului oleh ikhwan yang ada di Belitung sehingga sekomar yang mengarahkan ke sana. Nah, sehingga beliau minta untuk diingatkan kembali agar Banjarmasin ini bisa mendapatkan prioritas. Begitu yang perlu sampaikan. Iya. Jadi, kalau menurut saya, Pak Kwan, kalau memang ada ke arah sana, tapi nampaknya harus menunggu lemah. Karena beberapa tempat sudah ada yang cair, tapi belum purna menunggu yang berikutnya. Apalagi dengan beberapa tempat, jadi maka tentunya akan pasti berlama proses pencairan dana tersebut. Itulah. Di antaranya sudah itu adalah wilayah Sidoarjo. Sidoarjo itu kan dapat tahun kemarin. Daerah namanya Purwayu. Itu aja belum tuntas, terus stop. Dan belum lagi dana break air. Kemudian belum lagi yang berhitung lagi itu. Belum lagi saya tahu itu tambah. Belum lagi itu banyak tempat pada waktu. Dan dikatakan jalurnya itu melalui jalur Semar. Jadi pandangan mereka cukup pecah gitu dengan mata kepada mas. Mereka belum beri mengatakan tolong diingat kepada mas ini dapat jatahnya. Jadi ya kalau ingat kalau nggak ingat ya mungkin kesempatan lainnya lagi. Kalau saya pribadi kan untuk tempatnya itu lebih baik kalau kan suara saja pribadi. Tetapi itu betul-betul artinya terbangun. Misal terkait dengan aplikasi itu kokoh sesuai dengan plan yang berapa lantai nanti mau berikan 3 lantai ya impon dari 3 lantai itu yang penting mau 10 lantai fondasinya itu dan planning ke depan fondasi itu yang penting. Ada pun atapnya temboknya dan segala macam itu mungkin menyesuaikan kondisi anda. Tidak mesti harus fokus pada rencananya. Yang penting sudah ada masjid yang bisa dipakai untuk sholat jamaah. Apalagi cukup berjumatan itu. Sehingga talinya antum dan balik. Kalau toh nanti ada jadwal itu bisa kita teruskan atasnya untuk bangunan lebih mapan pokok. Dalam keadaan tidak ada sosial. Kalau kita terus hanya sekedar wajah dan amanan yang terwujud sampai kapan Pak Umpan itu jauh masjid walaupun sederhana pakai untuk kegiatan sehari-hari. Itu yang ngalah pandang. Di sana ini betul-betul masjid sangat vital, sebetulnya sangat primer. Tak mungkin antum berani terus-terus kumpul dengan musiknya Pak Nur dia. Karena mungkin wafat hari ini. Ini pendapat saya, Allah. Nah, ya apalagi para masyayikh yang menyampaikan untuk terfokus ke masjid, madrasah di masjid, ini menjadi tantangan tersendiri. Sementara kita masih sana kemari belajarnya. Kemudian tarik kecil masjid bukan berarti kita menemukan klasikal itu bukan terkait dengan masjid yang dibahas, tapi masjid tarik kecil masjid di mana umumnya masjid apa namanya jasa masuk ke pejabat dan pejabat ada ya, pemerintah yang namanya memasukkan manfaat dan tertentu yang wajib. Ya umumnya ini ada IT, ada SMP, ada SMA terpadu gitu. Yang semuanya kayak formal gitu. Yang dimulakan dalam mereka dengan paling satu lima kita. Ada pun yang terkait dengan tetap gitu ya, tahap malah pondok masjid atau keuangan, seperti di kelas, selamat. Yang dengan tanpa itu semua nggak membahas masalah itu. Formal apa ada materi-materi wajib dari pemerintah dan semuanya ngatur yang dengan terkait masjid sangat abot sendiri dan sentral anti masjid kita itu sangat lemah. Nah, saya Ustaz Jazakumul Khair, nampaknya kami ini cukup. Insya Allah kita sambung lewat daurah di bulan September insya Allah. Jazakumul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.